Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan ya pembacaan kitab Fathu Rabbil Ghani Syarhu Sunnah Al-Muzani Fi Tawdih Syarhu Sunnah Al-Muzani. An-Nushur Wal-Hisab. An-Nushur itu apa namanya, menebar, artinya nasyar, nebar buku catatan. Wal hisab, hisab di sini maksudnya hisab, perhitungan. Wa ba'dal bila, dan setelah hancur lebur, bila itu maknanya hancur lebur. Kita kan kalau masuk tanah lama-lama busuk, hancur kan, paling bahkan mungkin kalau ratusan tahun, ribuan tahun, kalau tulang pun ikut hancur kan. Mansyurun, mereka dibangkitkan lagi. Wa yaumal qiyamah ila rabbihim mahsyurun. Dan pada hari kiamat mereka itu dikumpulkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Waladul ardi alaihi muhasabun. Dan ketika al-ard dipaparkan padanya catatan amalan-amalan tadi, muhasabun, mereka akan dihisab. Bihadratil mawazin, dengan menghadirkan, mendatangkan timbangan. Wa nashri suhufid dawawin, dan dengan disebarnya atau ditebarnya lembaran-lembaran kertas catatan. Suhuf itu lembaran, dawawin itu catatan-catatan. Ahsahumullahu wa nasuhu, yang telah Allah SWT catat, yang telah Allah SWT hitung, catat, lengkap, detil. Wa nasuhu, dan mereka melupakannya. Kita ini kalau melakukan kesalahan zaman dulu, kadang kita bela lupa kan. Lupa kalau ada utang misalkan. Lupa kalau dulu pernah makan pempek tidak bayar. Contoh misalkan kan, zaman sekolah kan, makan tiga bayar dua itu kan, itu tadi. Pempek sepeda. Ya beran deh. Kami udah kecil. Ya hal-hal yang kadang kita tuh lupa. Namun ternyata itu semua dicatat oleh Allah SWT. Wa fi yaumin, dan pada satu hari, atau pada satu hari di hari kiamat itu, kana miqdaruhu khamsina alfasanatin, ukurannya seukuran 50.000 tahun. Lau kana ghairullahi alhakimah baina khalqihi. Kalau seandainya selain Allah adalah hakim di antara makhluknya. Maknanya disebutkan di sini oleh Asy-Syaukani. Kata penulis ini, hadza ahadu aqwalin ahadul aqwal fi tafsir qauli ta'ala. Ini adalah salah satu pendapat dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin. Malaikat dan roh itu naik menuju Allah pada satu hari yang ukuran jaraknya seukuran 50.000 tahun. Qala Syaukani, yakni anna miqdarul amri fihi, ukuran perkaranya itu, lau tawallahu ghairullah, kalau seandainya selain Allah yang mengurusinya, menyelesaikannya, khamsuna alfasanatin, 50.000 tahun. Urusan hamba itu ya, urusan hamba pada hari kiamat, kalau selain Allah yang mengurusinya, makan waktu 50.000 tahun. Faham gambaran? Satu hari pada hari kiamat itu seukuran dengan 50 ribu tahun. Maknanya pada hari hisab ketika dibangkitkan itu kan ngumpul seluruh umat manusia. Ya, bisa diselesaikan urusan seluruh umat dari Adam sampai hari kiamat dikumpulkan di satu tempat, itu bisa selesai dalam satu hari. Makanya disebutkan di sini fi yaumin, urusannya tadi apa namanya hisabnya tadi cuma pada satu hari, kana miqdaruhu 50 alfa sanatin, yang ukurannya itu 50 ribu tahun. Maknanya kata Syaukani, maknanya urusan itu tadi anna miqdarul amri fihi, bahwasanya ukuran urusan pada hari itu fihi, kembali ke mana, hari yaum ya, laula tawallahullahu tawallahu ghairullah, kalau seandainya diurusi oleh selain Allah, tawallahu artinya diurusi, ditangani, kalau seandainya ditangani oleh selain Allah, jaraknya khamsuna alfa sanatin, jaraknya 50 ribu tahun. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala, yafrugh minhu fi sa'atin, bisa selesai dari urusan itu tadi fi sa'atin, pada sekejap waktu. Wakil ada yang menyatakan inna muddata mauqifil ibad lil hisab hiya hadzal miqdar, ada yang menyatakan durasi mauqifil ibad, durasi tegak berdirinya hamba-hamba untuk dihisab itu hiya hadzal miqdar, yaitu ukuran ini tadi, cuman ukuran sehari sekejap. Summa yastaqir ba'da dzalika ahlul jannah fil jannah, kemudian setelah itu penduduk surga masuk surga, wa ahlun nar fil nar, penduduk neraka masuk neraka. Waqil ada yang menyatakan inna miqdara yaumil qiyamah 'alal kafir, ukuran hari kiamat ya bagi orang kafir itu satu hari, hari kiamat itu ukuran berapa, khamsuna alf sana, 50 ribu tahun. Wa 'alal mu'minin, dan ukurannya untuk kaum mukminin, miqdaru ma baina dzuhri wal asar, ukurannya antara zuhur dan asar. Maknanya ada yang menyatakan ketika kita dibangkitkan itu kan banyak, kita baik kalau ngantri, cobalah antum ngantri urusan di Palembang ini, lamo ngantri BBM baik kalau no, kadang berjam-jam. Dan ini seluruh umat manusia, itu nak didetilkan. Ya, didetil siko-siko. Tanggal sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Cak ini, detil. Dari umur dia balik maksudnya sampai umur 60 tahun. Yang dihisap bukan ngitung hari, ngitung detik, dihitung detik per menit aktivitas di dunia ini tadi, semuanya dihisap selama 60 tahun, siko-siko dari zamannya Nabi Adam sampai umat hari kiamat. Nah itu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala cuma makan waktu satu hari. Ada yang menyatakan antara zuhur dan asar, ada yang cuma menyatakan sekejap. Difahami? Namun kalau selain Allah yang melakukan hisab seperti ini, makan waktu berapa? Khamsuna alfa sanatin, 50 ribu tahun. Lakinnahu Allah, akan tetapi dia Allah subhanahu wa ta'ala, yali al-hukmah, menangani hukuman tersebut, bainahum, sesama mereka, biadlihi, dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bimiqdaril qailati fid dunya, seukuran al-qailah, al-qailah di dunia. Itu disebutkan ya, ada hadis yang menyatakan jaraknya antara zuhur dan asar. Kayaknya hadisnya sahih ya. Ya. cinta itu yang apa? Syarah sunnah al-muzani yang hijau itu. Sama yang Syekh Bazmulita. Hadisnya ini yang itu ya, bukan sekon. Sandarak min tariqihi al-Baihaqi kama fi nihayati Ibn Katsir والديلمي في المسند كما في الصحيحة عن سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة كم يقدر كقدر ما بين الظهر والعصر ukuran antara zuhur dan asar. Kalau dilihat di sisi catatan kaki itu hadisnya disahihkan. Qala al-Hakim hadza haditsun sahihul isnad ala syarti syaikhain in kana Suwaid ibn Nasr hafizahu ala annahu thiqatul ma'mun faqad akhbarahu al-Hasan ibn Muhammad ibn Halim al-Hasan ibn Muhammad ibn Halim amba'ana Abu al-Muwajjih anba'a Abdan haddatsana Abdullah ibn Ma'mar an qata'a an zurara ibn Abi Yafa an Abi Hurairah fa dhaka mawqufun alayhi qala al-Alama al-Bani fi sahiha wa faqad dhahabi ala maqal wa ara anna al-mawquf fi hukm ar-rafi' bal huwa awdah wa abyan wa alam. Ya, intinya Syekh Al-Albani wa alam lebih menguatkan hadis ini mawquf tapi marfu, dihukumi marfu. Ya, kata Syekh Al-Albani hadis ini mawquf, mawquf itu ucapan sahabat namun dihukumi marfu. Marfu itu dinisbatkan kepada Rasul. Kenapa? Karena ini perkara gaib. Dia menyatakan yaumul qiyamati qadrima bainadz dzuhri wal asri. Ya. Ukuran hari kiamat itu seukuran antara zuhur dan asar. Sedangkan pendapat yang menguatkan ya, pendapat yang tadi yang di atas itu miqdar bainadz dzuhri wal asri. Lanjut. Lakinnahu Allahu yali al-hukma bainahum bi'adlihi bi miqdaril qa'ila fid dunya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menangani hukumnya sesama mereka, sesama hamba dengan penuh keadilan dengan ukuran waktu durasi al-qa'ilah. Qa'ilah itu sebenarnya qa'ilulah artinya ya. Tiduk siang, ukuran tiduk siang ini antara zuhur dan asar. Fid dunya, di dunia. Ada yang menyatakan qa'ilah itu ya maknanya nisbun nahar, separuh siang. Intinya singkat wallahu alam, kita ambil aja pendapat yang menyatakan baik ma bainadz dzuhri wal asri. Qailulah itu tidur siang itu bukan sunnah ya. Pendapat yang rajih. Tidak sunnah. Tapi mubah. Menjadi sunnah kalau diniatkan untuk ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau niatnya ta'assi jadi sunnah. Kalau niatnya hukum asal mubah. Mana kitab yang Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunnah Al-Yaumiyah itu? Nasin. Nah itu nah, di kitab itu nah. Yang kuning itu cari di situ. Itu kitab bagus, entum kalau ada waktu baca-baca untuk ngamal, untuk mengamalkan. Itu kitab bagus, tipis itu tapi bagus. Karena disebutkan di situ, tidur siang itu bukan sunnah, tapi perkara yang mubah, tabiatnya Rasul. Namun menjadi sunnah kalau diniatkan untuk ta'asih, nyontoh Rasul SAW. Nah, terus disebutkan waktu qailulah itu tadi kapan. Dia menyebutkan sebelum duhur, dia menyebutkan setelah duhur. Tadi, gimana? Baca kan? Atau kalau tidur siangnya kapan? Kapan lah? Jam 10 jam 10 mas ya? Ah, bil ittifaq dengan kesepakatan qailula itu adalah an-naum wal istirahah, tidur dan istirahat nisfun nahar atau nisfan nahar, pada separuh siang. Jadi separuh siang. Walakinnal khilaf aina takunu min nisfin nahar, di mana mulainya separuh siang tadi. Ala qaulain, menurut dua pendapat. Qil, ada yang menyatakan qabla zawal, sebelum duhur. Wakil ba'da zawal, ada yang menyatakan setelah duhur. Wal azhar wallahu alam annal amra fihi wasi. Wal azhar, yang nampak urusannya lebih luas. Annama qabla wa ba'da zawal yadkhul fil qailulah, bahwasanya sebelum atau setelah itu masuk pada qailulah. Cuma kalau lah tidur sebelum zuhur, jangan lagi tidur setelah zuhur. Kalau tidur setelah zuhur, sebelum zuhur jangan tidur. Ringkasnya kalau diperhatikan di beberapa hadis, mereka sahabat itu kalau hari-hari biasa mereka qailulah sebelum zuhur. Kalau di hari Jumat mereka qailulah ba'dal zuhur, ba'dal Jumat. Kalau tidak salah hadis Anas bin Malik, kalau tidak salah ya dalam Sahih Bukhari, wala naqilu illa ba'da Jum'ah, kita tidak tidur qailulah melainkan setelah sholat Jum'at. Itu juga apakah dia sunnah ataukah cuma ada? Ya, penulis buku ini menguatkan qailulah adalah adah, kebiasaan saja, bukan sunnah fi'liyah. Namun kalau diniatkan ibadah menjadi sunnah. Dalam diniatkan anu, diniatkan untuk mencontoh Rasul. Jadi kalau dinyatakan qailulah di sini sesuai dengan hadis ini, ma baina dhuhri wal asar, itu tepat juga ya, tepat. Karena ada sebagian pendapat yang menyatakan qailulah itu setelah zuhur. Bima qadaril qailah, seukuran waktu qailulah. Kalau tidur malam namanya mabit, tidur malam tuh mabit. Aina batas yadu, tidur malam mabit. Tidur di waktu siang itu namanya qailulah, ada khilaf di kalangan para ulama. Tidur di waktu duha itu kurang bagus. Tidur ba'da fajar, setelah subuh, sebelum matahari terbit, makruh. Ya, makruh. Pada asar mereka sebutkan ada hadis yang dhaif, nyebut hadis yang palsu, nyebutkan barang siapa 40 hari tidur pada asar dia gila. Tapi juga intinya pada asar bukan waktu yang bagus untuk tidur, pada subuh bukan waktu yang bagus untuk tidur, waktu duha juga bukan waktu yang bagus untuk tidur. Waktu yang bagus untuk tidur siang, sebelum zuhur dan ba'da zuhur. Pilih deh salah satunya. Jangan galau-galaunya. Sebelum zuhur tidur, ba'da zuhur tidur lagi. Pak banyaknya. Kalau di kantor kayaknya marahi bos. Ya ringkasnya, pendapat yang disebutkan dalam taklik ini itu lebih tepat juga. Wa huwa asra'ul hasibin. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah penghisap yang paling cepat. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yauma idzin ya'udun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memulai kali menciptakan mereka dengan dasar ada yang sengsara, ada yang bahagia. Masa sengsara itu ada yang ke neraka, ada yang masuk surga. Yauma idzin ya'udun. Maka pada hari itu mereka dikembalikan. Kan pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kita sudah diciptakan sesuai dengan takdir kan? Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Nah, ketika yauma idzin pada hari kiamat, ya'udun, mereka dikembalikan sebagaimana sesuai dengan takdir. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ada yang di surga, satu kelompok ada yang di neraka. Jangan ngasih nama Muhammad As-Sa'ir. Nah, itu kan. Ai kata nama lain. As-Sa'ir, nama neraka. Aku katakan, hadhil khaliqah laha ajalun. makhluk-makhluk ini dia memiliki ajal. Tamdi ayamud dunya syai'an fa syai'an hatta tantahi. Berlalu. Tamdi berlalu, berlalu hari-hari dunia itu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Hatta tantahiyah, sampai berakhir waktunya. Fa'idah intahat ayamud dunia, kalau hari-hari dunia berakhir, amarallahu azza wa jalla israfilah, maka Allah memerintahkan israfil, fayanfuhu fissur nafkhatal faza. Kemudian Israfil meniup trompet tersebut dengan tiupan al-faza. Nafkhatul faza. Faza itu bikin kaget. Potet, misalkan. Kaget seluruh umat manusia. Fatatul. Lama jaraknya. Cuma bikin kaget, beh. Ada suara. Nanti hati-hati kalau dengar suara. Potet, kencang. Kaget. Qala ta'ala. Wa ma yangzur haula'i, dan mereka itu tidaklah menunggu illa sayhatan wahidah, melainkan satu suara lagi. Illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq, yang tidak ada suara yang di atasnya lagi. Suara yang paling kencang. Nampaknya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini menguatkan ada tiga, ya betul, menguatkan tiga beliau. Yang pertama nafkho faza, bikin kaget. Summa ba'daha nafkhatus sa'ak, kemudian setelahnya tiupan as-sa'ak, berarti kan tiga ya, sa'ak yaitu mati, pingsan. Pingsan di sini maknanya maut, kematian. Tiupan kematian. Allati yamutun nasu ba'daha, yang umat manusia mati setelah tiupan tadi. Ini kan sudah lewat ya, di lumatul itiqad ada tiga tiupan ya. Menurut sebagian pendapat, ada yang menyatakan dua. Tiupan mematikan, tiupan membangkitkan. Ya. Kalau nampaknya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi ini, zahirnya beliau, beliau menguatkan ada tiga tiupan ya. Wa hadhihi nafkhah allati yamutu biha kullu hayyin, dan tiupan ini dengannya lah mati seluruh makhluk yang hidup. Wa la yabqa ahadun min al-ahya ba'da dzalik, tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk hidup yang masih hidup setelah tiupan tersebut. Maknanya semuanya akan mati. Wala yabqa ahadun minal ahya'i ba'da dzalik wa ya'ti ta'wil qawlihi ta'ala, dan datanglah ta'wil qawlihi ta'ala. Ta'wil di sini maknanya apa? Tafsir itu lalu nasib. Wayati ta'wil qawlihi ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tafsir. Bocor lagi, bocor lindar maju gara-gara minta mangga kemarin. Ta'wil di situ mananya apa? Dah lewat tuh. Ayo berpikir. Apa mana ta'wil di situ? Bukan tafsir. Hmm? Gampang itu. Ya benar. Nah, apa tuh apa namanya? Apa namanya? Nah, nah, nah, nah, nah, nah, bocor-bocor kita ini, bocor, banyak yang bocor ini. Takwil itu punya tiga makna. Satu tafsir. Yang kedua, wuku'ul khabar. Ya benar? Yang ketiga, imtithal. Ya. Ya benar? Wuku'ul khabar. Ketika Yusuf bermimpi melihat ada ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, ya ya ahada asyara ya ini ra'aitu ahada asyara kaukaban ra'aitu li sajidin, ya setelah beliau jadi pemimpin diangkat jadi apa itu bendahara, ya bendahara, beliau mengatakan hadza ta'wilu ru'yaya wuku'ul khobar. Ta'wil ada tiga. Satu, bermana tafsir. Ya. Yang kedua, hakikatu syai wa ma'aluhu, hakikat sesuatu dan kembalinya sesuatu tadi, tempat kembalinya. Hakikat sesuatu, hakikatu syai wa ma'aluhu ini terbagi menjadi dua. Inkana bima'anal amr, fata'wiluhu imtithaluhu. Kalau dia berupa perintah, maka takwilnya dengan cara mengerjakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wa kana yata'awwalul Qur'an. Kata Aisyah, dulu Rasul mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, al-khabar. Kalau khabar mananya? Wuku'u syai', terjadinya sesuatu tadi. Ini kan terjadi di hari kiamat. Allah SWT kan mengabarkan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi ini tadi dalam semesta akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika terjadi, berarti takwilnya adalah kejadian tersebut. Iya, Syekh menguatkan tiga kali tiupan trompet. Summa ba'da dzalik, di halaman sebelahnya. Afan, ada ngecek di tafsir tadi. Al-fawak, fawak, fawak itu bukan makna fauk ya. Afan, fawak bukan makna fauk. Fauk tadi kan di atas yang mengartikan ya. Malaha min fawak, tidak ada yang di atasnya lagi. Tiupan tadi suaranya bukan. Namun fawak ini ada dua bacaan. Dibaca dan membaca dengan fuak, fuak min fuakin. Ada yang baca fawak. al-fuwak atau fawak, ini adalah jarak di antara susuan. Ya. Halibun naqah, orang yang meras susu unta, itu pasti kan dia gini. Apa? Cuman ya, meras itu kan diperas gitu kan. Ada berhentinya kan? Nah, itu tadi itu namanya fawak. Kemudian berhenti peras ya, cuman ya. Diperas susu itu kan, berhenti kan? Kaget dibuka ya. Diperas lagi. Dibuka, peras lagi. Nah, jarak ini tadi itu disebut dengan fuwak atau fawak. Kalau orang yang nyusu, nyusu itu, nih, bayi nyusu misalkan, nyusu dia, ngemut, nelan dulu kan, ngemut lagi. Nah, jarak antara ngemut-mengemut, kalau meras, beneran, di tafsir berkas itu, meras dari meras ke meras itu tadi. Nah, maknanya, makna ayat itu, laisa ba'daha imhalun biqadril fuwak. Tidak ada jarak pada tiupan tadi, seukuran perasan, gitu loh. Sehingga makna ayat mayang duruha ulai illa sayhatan wahidatan malaha min fawak. Mereka ini tadi tidak menunggu, ya. Mereka ini orang-orang kafir ya, tidak menunggu tiupan tadi nafhatul fazak tadi. Mayang zuruha ula, tidaklah mereka orang-orang kafir menunggu illa, melainkan sayhatan wahidah, melainkan satu tiupan malaha min fawak, yang tiupan tadi yang tidak ada jeda seukuran apa namanya perasan susu. Itu mana ayat. Memang dalam tafsir ini tidak harus butuh tafsir, mungkin antum tak bisa antum mau jadi apa faqih dalam agama kalau tidak butuh tafsir, harus butuh. Kemudian di sini disebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa yang antum fahami pada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Cuma Allah tetap itu wajah. Yang dimaksudkan di sini adalah, kalau wajah di sini adalah maknanya wajah-wajah ya. Wajah. Tapi yang diinginkan di sini adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dalam usul bahasa Arab. Itu menyebutkan satu bagian tapi yang diinginkan zat keseluruhan. Ya apa enggak? Mano, enggak datang Andres batang hidungnya enggak keluar ke sini. Apa yang diinginkan di batang hidungnya Andres wae yang datang. Hah? Bunyi enggak? Antum ada tengok kan Andres enggak? Enggak nongol batang hidungnya ke sini. Apa yang selama datang itu juga batang hidung? Bukan kan? Itu tadi. Jadi bukan istilahnya itu disebutkan di sini cuman wajahnya saja. Tapi ini namanya uslub min asalib al-lughah. Disebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah keseluruhan. Summa ba'da dzalik. Kemudian setelah itu yakun ma yakun minal ahdats, ya. Terjadilah apa yang terjadi dari kejadian-kejadian hari kiamat, minnas fil jibal, berupa terhamburkannya gunung-gunung. Kan ditiup, kan disebutkan dalam ayat, bagaikan apa gunung? Hah? Watakunul jibalu kal'ahnil manfush. Watayis samawati wal ardin, dan dilipatnya langit dan bumi. Ya, dilipat, digulung-gulung. Itu bisa bayangkan? Ya, bayangkan baca tsunami itu tadi. Itu bumi, oh itu tadi. Ya, betul-betul dihancurkan. Gunung tadi diletuskan, kemudian langit-langit ini tadi juga dilipat. Summa ya'murullahu, hancur-hancur intinya, hancur ya. Summa ya'murullahu as-sama fatumtiru, kemudian Allah memerintahkan langit agar menurunkan hujan, lalu langit menurunkan hujan. Fatumtiru alal ardi, lalu langit menurunkan hujan di muka bumi. Matoron, sebuah hujan. Kamani arijal, seperti mani laki-laki, seperti sperma, hujan kental. Allah alam, mungkin dikarenakan kita diciptakan berasal dari sperma, maka ketika dibangkitkan juga dari air hujan seperti sperma. Fayan butun nasu fi kuburihim, maka umat manusia tumbuh lagi, hidup lagi dari kuburan-kuburan mereka tadi. Kama yan butul bakal, sebagaimana tumbuhnya tanaman, bakal ya sayuran, tanaman. Wa idza takamalu, apabila fa idza takamalu, apabila mereka sudah sempurna terbentuk, ya. Ja'a wa'dul ba'tsi inda idzin, maka datanglah janji hari kebangkitan ketika itu. Jadi dihancurkan dulu, sudah dihancurkan alam semesta, ya, sudah dihancurkan alam semesta. Tadi kan tiupan pertama pingsan mereka kan, kaget kan, kaget. Kemudian tiupan kedua hancur, mati semua kan alam semesta. Ya, kalau gunung hancur, tidak mungkin uangnya anu kan, mati pula kan, mati kan, sudah hancur. Nah, sudah hancur, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan, kemudian tumbuh. Ini versinya Syekh, ya, yang disebutkan di bukunya. Turunkan hujan, kemudian mereka bangkit. Inda idzin ya'murullah Israfil, maka Allah memerintahkan Israfil. Fayanfukhu fis-sur, lalu Israfil meniup trompet lagi. Ba'da an tujma laul arwah, setelah terkumpulkan roh-roh tadi. Fi fauhatihi, di fauha, ya, fauha ini tempat dikumpulkannya roh. Fatatirul arwah, lalu roh tadi terbang. Ila ajasadiha, ke jasad mereka masing-masing. Kullu rauhin ta'rifu jasadaha, setiap roh tu tahu mana jasadnya dia. Aina kana, di mana dia? Tidak akan salah. Jasadnya, arwahnya Mas Ujang itu tidak akan terkeliru, ya, dari tempatnya. Untuk fauhanya tempat dikumpulnya arwah. Wallahu alam, ya, ada yang menyatakan arwahnya orang kafir itu dikumpulkan di sumur Bahraut yang ada di Hadramaut itu. Bau busuk sumur itu. Banyak jinnya kayaknya. Katanya. Ya, tapi wallahu alam, enggak ada riwayat yang sahih. Katanya arwahnya orang-orang kafir ini yang mati itu kumpul di situ kalau. Fauha itu ya lubang besar. Tapi Allah alam, ini alam gaib yang bukan alam kita, tidak tahu di mana. Jadi tidak usah panjang lebar pas masalah ruh. Ya. Intinya fauha itu maknanya tempat ruh, nongol alam. Fatatirul arwah ila jasadiha. Lalu roh tadi terbang menuju jasad-jasadnya. Kulu rohin, setiap roh ta'arif jasadaha. Dia tahu jasadnya dia. Aina kana, di mana dia. Tidak akan tertukar. Jasadnya Mas Ujang, rohnya Mas Ujang akan balik ke jasadnya antum. Watadzab ilahi fatadkhulu. Lalu roh tadi pergi ke jasad tadi, lalu masuk. Jadi, kalau bisa kita simpulkan, tiupan pertama kaget mereka. Sudah kaget, tidak lama muncul tiupan yang berikutnya. Dalam artian jaraknya ini tadi, kalau kita zohirnya kalamnya, ya jaraknya tadi, ada tiupan pertama, itu tidak lama. Dan tiupan pertama kaget, muncul lagi tiupan kedua. Ya, tiupan kedua menghancurkan alam semesta, mereka mati, ya, kemudian dibangkitkan kan, tapi belum ada ruh. Turun hujan, bersihkan bumi, tadi belum ada roh, baru sempurna be jasad, tanpa roh, belum bangkit. Nah, ketika ditiupkan dengan tiupan yang ketiga, barulah mereka dibangkitkan. Kalau itu berdasarkan keterangan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi tadi, difahami? Itu kan keterangan di halaman 73 tadi kan, beliau menyebutkan kan, summa ba'da dzalika yakunu ma yakunu minal ahdats min nasfil jibal wa tayyis samawati wal ardin. Kemudian setelah hancurnya tadi kan hancur, lalu Allah summa ya'murul sama fatumtir. Allah memerintahkan langit turun hujan, ya, kama dirijal, seperti mani laki-laki. Fayan butun nas fi quburihim kama yan butul baqal. Jadi turun anu tadi, keluar jasad-jasad tadi dari alam kubur tadi. Faida takamalu, tatkala jasad sudah sempurna, waja'a wa'dul ba'si, datang janji kebangkitan. Tergambar lah ya, hancur alam semesta, kemudian sudah hancur, diturunkan hujan. Ketika turun hujan, keluarlah cak jamur lah mungkin lah ya, mau dari tanah tuh keluar Mas Ujang, Nasihin, jasad-jasadnya tadi sudah sempurna. Lalu Allah SWT memerintahkan Israfil tiupkan trompet, tiup trompet lagi, dan seluruh roh tadi langsung ngumpul balik ke jasad. Kullu rohin ta'rif jasadah, setiap roh tahu jasadnya dia. Aina kana wa tadhab ilaihi wa tadkhul fihi. Tsumma yaqumun, kemudian yaqumun, roh tadi bangkit, jasad-jasad tadi bangkit, min kuburhim, dari kuburan mereka, hina tansyaqqu alaihimul ardu, ketika bumi tadi terbelah. Wahina idin yattajihuna ila ardil mahsyar, dan ketika itu mereka ngarah menuju ardul mahsyar. Yauma idin yattabi'una da'i la'i wajalah wa khashi'atil aswatul rahman fala tasma'u illa hamsan. Surat At-Taha ayat 108. Lihat tafsirnya dulu. Ini wajah yauma idzin ay yaumal qiyamah hina yakhrujuna min quburihim, tatkala mereka keluar dari kuburan. Benar ya tadi ya Syekh menyebutkan ya. Wa yattabi'una ad-da'i, mereka yastajibuna lid-da'i, memenuhi panggilan yang menyeru mereka, ila mauqifil hasyar wal hisab. Ya. Yattabi'una ad-da'i maknanya yastajibuna ad-da'i. Mereka ketika dibangkitkan dari kuburan, mereka langsung memenuhi panggilan zat yang menyuruh mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La iwajalah, la iwajalah maknanya ai muqbilina min kulli aubin ila sautihi wa nahyatihi. La ya'wijuna anhu yumnatan wala yusratan. Mana la iwajalah, la iwajalahu maknanya ndak belok kanan kiri lagi. Ya. Pokoknya di mana mereka dengar suara tadi, langsung suara tadi yang dituju. Maknanya tadi. Jadi ketika ada yang memanggil, ketika dibangkitkan dalam kubur, langsung seluruh umat manusia langsung nuju suara tadi. Itu makna la iwajalah. Wa khasyiatil aswat lirrahman. Seluruh suara tadi tunduk. Maknanya khasyiat, khasyiat itu maknanya sakanat dzullan wa khudu'an lillah. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tasma'u illa hamsan. Al-hamas itu maknanya as-saut al-khafi. Apa yang dimaksudkan hamas di sini? Maknanya wa tu'ul aqdam fis sair wal mashy ila al-mahsyar. Nah, jadi yang dimaksudkan hamsan adalah langkah kaki. Kamu tidak mendengar ya. Atau fala tasma illa hamsan, maka tidaklah yang didengar ya kecuali apa? Derap langkah kaki. Wal murad bihi fil aya wa tul aqdam fis sair wal mashyi wal mashyi ila al mahsyar bi sukunin wa khudu. Yang dimaksud dengan ayat tersebut, derap langkah kaki ketika berjalan menuju mahsyar. Ya. Bisukunin dengan tenang wa khudu', ya. Wal mukhafita ayul mukhafita sirran bi tahriki syafatain. Atau istilahnya kecuali suara derap langkah yang samar sekali, derap langkah kaki gitu loh. Ada yang maksudkan Qala Ibnu Katsir, ada Ibnu Katsir menyatakan wa amal kalam al khafif faqad yakunu fi halin duna halil. Adapun suara yang samar itu terkadang bisa didengar pada satu kondisi dan tidak pada kondisi yang lain. Sehingga intinya yang dimaksud dengan hamsan adalah suara yang samar. Itu makna ayat. Ya, memang kayaknya kita ini perlu ada kajian tafsir. Insyaallah lah kalau ada tafsir. Coba cari yang, kalau ada yang mau wakaf tafsir, bolehlah. Kemarin tuh ada yang mau wakaf tafsir. Tafsir Mukhtasar Tafsir itu. Kayaknya lebih bagus, lebih singkat. Kayaknya perlu kita kajian tafsir. Fa yajtami'una lil hukmi bainahum. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Kata beliau, fayajtami'un, mereka berkumpul, lil hukmi bainahum, untuk suatu hukum yang ditetapkan sesama mereka pada hari kiamat, yang ukuran harinya tadi satu hari ukurannya 50,000 tahun. Wa yaqifuna fi mauqifan tawilan, mereka tegak di hari kiamat tersebut dengan waktu yang lama sekali. Wa huwa alladhi asyara ilaihi al-Qur'an fi qawli ta'ala yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu hari yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an pada firman-Nya yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu umat manusia bangkit untuk menghadap Rabbul Alamin. Tsumma yamshi, kemudian berjalan. Al-mu'minun, kaum mukminun, ba'duhum fi ba'din, sebagian mereka pada sebagian yang lain. Fa yaqulun, mereka mengatakan, idhabu, pergilah, ila man yashfa' lakum, ila rabbikum, pergilah kepada orang yang bisa memberikan syafaat untuk kalian, menuju Rabb kalian. Fayadhabuna ila Adam, mereka pergi ke Adam. Thumma ila Nuh, kemudian pergi ke Nuh. Thumma ila Ibrahim, kemudian ke Ibrahim. Thumma ila Musa, kemudian ke Musa. Thumma ila Isa, kemudian ke Isa. Thumma ila Muhammadin, salawatullahi wassalamu alaihi. Kemudian kepada Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum yuhil ilal akhar. Wa kulluhum yuhilu ilal akhar. Masing-masing mereka mengihalah, mengahlikan ke yang lain. Fa idza ja'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul mengatakan, ana laha, aku yang berhak mendapatkan syafaat tersebut, aku yang berhak memberikan syafaat, atau syafaat itu milik aku. Aku pemilik syafaat. Fa yadhhabu ila rabbih, beliau mendatangi Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa yasjud baina yaday qadra jum'ah. Rasul sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala seukuran Jumat. Tsumma yaqul rabbi ummati ummati. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Rabbku, ummati ummati. Wa hina idzin ya'murullah bi faslil qadha. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diputuskan urusannya. Wa yaqa' fi ma dzukira fi min tatayuris suhuf. Dan terjadilah apa yang telah disebutkan padanya berupa tersebarnya catatan-catatan. Fa akhidun kitabahu bi yaminihi, ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan. Wa akhidun kitabahu bi shimalihi, ada yang mengambil dengan tangan kiri. Wa tuzanul a'mal, dan ditimbanglah amalan. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, orang yang berat timbangannya mereka orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, orang yang ringan timbangannya mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri di dalam jahannam, di dalam neraka jahannam mereka dikekalkan. Apa itu setelahnya? Talfahu wujuhumun nar wahum fiha kalihun. Ya. Mereka, wajah-wajah mereka itu dilahap oleh api, dan mereka di dalam neraka tersebut adalah orang-orang yang